الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan pada bab yang ketujuh tentang seputar hukum perwakilan atau yang disebut Al-Wakalah. Dan Al-Wakalah sebagaimana yang telah kita terangkan merupakan hal yang dibolehkan di dalam syariat dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk digantikan kedudukannya oleh yang lain. Fima tadkhuluhu an-niyabah, dalam hal-hal yang memungkinkan untuk diwakilkan. Maka dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yang dikuatkan dengan ijma' al-ulama, menunjukkan diperbolehkannya al-wakalah. Kemudian kita masuki permasalahan yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutuha, syarat-syarat al-wakalah, wal-ahkam al-muta'alliqatu biha, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wakalah. Yang pertama, yushtaratu fi kullin min al-wakil wal-muwakkil an yakuna jaiz at-tasarruf. Yushtaratu fi kullin min al-wakil wal-muwakkil, disyaratkan bagi setiap dari al-wakil, demikian pula al-muwakil. Al-wakil yakni orang yang berstatus sebagai wakil yang diwakilkan kepadanya. Adapun al-muwakil yang mewakilkan, yakni orang pertama, orang pertama disebut al-muwakil. Jadi dalam hal perwakilan ada tiga rukun. Yang pertama al-wakil, yaitu yang berstatus sebagai wakilnya, yang diserahkan kepadanya urusan. Yang kedua al-muwakil, yaitu yang memberi perwakilan, yang memberi perwakilan, yang menyerahkan perwakilan. Dan yang ketiga al-muwakkalu fihi, sesuatu yang diwakilkan, yakni apa hal yang diwakilkan kepadanya dalam bentuk amalan, disebut al-muwakkalu fihi. Nah, di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masing-masing dari tiga rukun ini, al-wakil, al-muwakil, dan al-muwakkal fihi, masing-masing ada syaratnya. Kata beliau, disyaratkan bagi al-muwakil, al-wakil, dan al-muwakil yang menjadi perwakilan dan yang membeli perwakilan kepadanya atau yang menyerahkan perwakilan, ayyakuna jaizat tasarruf, ayyakuna jaizat tasarruf, bahwa dia harus seorang yang diperbolehkan untuk bertindak sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang kaitannya dalam perkara muamalah, balighan, di mana dia seorang yang baligh, bukan anak kecil yang belum mumayyiz, aqilan, dan dia seorang yang berakal, bukan orang yang majnun, bukan orang yang gila, dan rasyidan, dia seorang yang rasyid, yang pandai mengelola dan pandai untuk melakukan apa yang diserahkan kepadanya. Adapun al-majnun, al-majnun, maka dia tidak diperbolehkan diserahkan urusan apapun kepadanya, disebabkan karena dia seorang yang tidak berakal. Namun bagaimana dengan seorang yang as-sabi, as-sabi, seorang anak kecil yang belum mencapai usia baligh, namun dia mumayyiz, namun dia mumayyiz dalam artian dia memahami apa yang dia perbuat. Ketika dia berstatus sebagai mewakil, apakah diperbolehkan yang menyerahkan kepada orang lain sebuah urusan? Para ulama membagi ada dua keadaan dari sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Keadaan yang pertama, sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat semata, tidak ada kemudaratan sama sekali, tidak ada kemudaratan sama sekali. Maka keadaan yang seperti ini para ulama membolehkan, membolehkan seorang anak yang meskipun belum mencapai usia baligh untuk mewakilkan, menyerahkan perwakilan kepada seseorang dalam hal-hal yang sifatnya manfaat semata, tidak ada kemudaratan. Misalnya dalam hal menerima hadiah atau menerima sedekah atau menerima hibah, pemberian, tidak ada kemudaratan. Anak kecil yang mumayyiz ini dia mengatakan pada seorang, tolong saya mewakilkan kepadamu untuk mengambil hadiah yang aku diberikan, hadiah tersebut di tempat fulan, kamu datangi si fulan, maka kamulah yang menerima hadiah tersebut. Atau ada seorang yang ingin memberi sedekah kepadanya, maka anak ini yang belum mencapai usia baligh namun dia mumayyiz, maka dia mengatakan, tolong beri apa, tolong ambilkan aku sedekah yang ada dari si fulan, dia memberikan kepadaku. Mengambil sedekah, mengambil hadiah, tidak ada kemudaratan, ya, tidak ada kemudaratan padanya, manfaat semata. Maka hal yang seperti ini para ulama membolehkan. Keadaan yang kedua, apabila al-muwakkil, seorang anak yang mumayyiz dan belum mencapai usia baligh, mewakilkan hal-hal yang di dalamnya terdapat kemudaratan, dalamnya terdapat hal-hal yang memudaratkan, maka ini tidak diperbolehkan. Hal ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur al-madarrah, kemudaratan di dalamnya. Misalnya memberi sedekah atau menghibahkan sesuatu, anak ini mengatakan kepada seorang, saya wakilkan kamu untuk memberi sedekah kepada si fulan yang ada di daerah lain sebesar 10 juta misalnya, sebesar 10 juta rupiah. Dia mewakilkan, dia seorang anak yang mumayyiz tapi belum mencapai usia baligh, kata para ulama tidak diperbolehkan, disebabkan karena hal tersebut memudaratkan, ya, menyebabkan dia mengeluarkan uang 10 juta sementara dia belum rasyid, dia belum mencapai usia baligh, ya, dan dikhawatirkan dia akan mengeluarkan hartanya dalam hal-hal yang akan mendatangkan kemudaratan kepadanya. Maka ini kaitannya dengan al-muwakkil. Jadi syaratnya jaiz at-tasarruf, dia diperbolehkan untuk melakukan sebuah tindakan dalam sesuatu hal. Yang kedua, tashihul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabatu. Tashihu al-wakalah, sah. Diperbolehkan al-wakalah, perwakilan dalam setiap perkara yang memungkinkan untuk mengganti kedudukan orang lain padanya, yang tidak harus dia sendiri yang melakukannya, memungkinkan untuk diwakilkan, digantikan kedudukannya. Oleh karena itu kata para ulama bahwa masalah al-wakalah, perwakilan ini bab yang sangat luas, ya, perkara yang hukum yang lebih luas dibandingkan permasalahan-permasalahan yang lain. Karena segala hal yang memungkinkan untuk digantikan oleh orang lain, maka diperbolehkan padanya al-wakalah. Kalbai'i wa syira wa sa'iril uqud. Seperti jual beli. Ya, tolong belikan saya barang ini. Atau dia mewakilkan pada seorang, tolong jualkan barang saya ini. Ini al-wakalah. Demikian pula akad-akad yang lainnya. Demikian pula akad-akad yang lainnya seperti al-fusukh. Ya, membatalkan sesuatu, suatu akad. Ya. Saya wakilkan kamu, tolong datangi si fulan untuk membatalkan jual beli misalnya. Diperbolehkan. Yang tadinya telah ditetapkan, kemudian disebabkan karena sesuatu, akhirnya dibatalkan. Cara membatalkannya dengan perwakilan, ini diperbolehkan. Demikian pula seperti at-talaq, termasuk dalam bab al-fusukh, yakni untuk memisahkan talaq. Ya. Mengirim seorang, kamu datangi si fulanah dan sampaikan kepadanya bahwa saya telah menceraikannya. Ini diperbolehkan. Demikian pula khulu'. Al-khulu'. Dia, yakni seorang wanita mewakilkan kepada seorang untuk menyatakan khulu' di pengadilan misalnya, untuk berpisah dari suaminya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka segala hal yang memungkinkan untuk digantikan kedudukannya, maka diperbolehkan padanya perwakilan. Wa kadzalika tashihhu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah min al-ibadat. Demikian pula sah perwakilan dalam segala hal yang memungkinkan digantikan kedudukannya dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah, keikhrajiz zakati, seperti mengeluarkan zakat. Dia mewakilkan pada seorang, tolong keluarkan zakat saya yang berjumlah sekian, lalu kemudian diarahkan. Wal kafarah, demikian pula pembayaran kafarah. Ya, pembayaran kafarah yang memungkinkan untuk digantikan kedudukannya. Wan nadhr, dalam bernadhr, dalam hal-hal yang memungkinkan, ya, yang memungkinkan untuk digantikan kedudukannya, maka diperbolehkan. Wal hajj, demikian pula haji, ya, melakukan badal hajj, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Yang ketiga, la tashihul wakalatu fi ma la tadkhuluhu an-niyabah. Tidak sah perwakilan dalam perkara-perkara yang la tadkhuluhu an-niyabah, yang tidak ada pergantian padanya, tidak diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain. Min huquqillahi ta'ala, dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut harus mengerjakannya sendiri, tidak diperbolehkan mewakilkan kepada yang lainnya. Kattaharah, seperti bersuci, berwudu, tayammum, mandi, ini semua tidak diperbolehkan diwakilkan karena dia yang diperintahkan untuk melakukannya, untuk melakukan ibadah, maka dia yang harus bersuci. Tidak diperbolehkan saya yang dia mewakilkan bersuci kepada orang lain lalu dia yang sholat. Wassalah, demikian pula salat tidak diperbolehkan, diwakilkan. Dia sendiri yang harus mengerjakan. Demikian pula puasa Ramadan, dia yang harus mengerjakannya. Yang keempat, yamlikul wakilu minat tasarruf ma yaqtadhihi idhnul muwakkil aw ma ta'arafa alaihi an-nas. Seorang yang telah diangkat menjadi wakil, maka dia berkuasa untuk melakukan tindakan, untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam izin orang yang memberi atau menyerahkan perwakilannya tersebut. Diperbolehkan dia bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari perwakilan tersebut. Ya, karena dia seorang yang amin. Ketika seseorang menyerahkan urusan kepada orang lain, berarti dia percaya kepada orang itu. Status orang yang diserahkan urusan itu amin, dia dipercaya. Sehingga ketika dia dipercaya untuk melakukan suatu tindakan, maka dia berhak untuk melakukan sebuah tindakan yang kaitannya dengan apa yang diwakilkan kepadanya, yang diserahkan kepadanya urusan. Aw ma ta'arafa 'alaihi an-nas, atau berdasarkan apa yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Apa yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat, tidak menyelisihinya. Bi syarti, dengan syarat, alla yatarattaba 'ala hadzal idzni dararun bil muwakkil. Dengan syarat tidak berkonsekuensi atas izin tersebut yang menyebabkan kemudaratan, mendatangkan kemudaratan bagi yang al-muwakkil, bagi yang menyerahkan urusan kepadanya, tidak mendatangkan kemudaratan. Misalnya si A menyerahkan urusannya kepada si B. Dia mengatakan kepada si B, tolong belikan saya satu ekor kambing. Tolong belikan saya satu ekor kambing. Lalu dia pergi dan dia pakai untuk belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Bukan seperti yang diserahkan kepadanya urusan. Maka ini darar, menyebabkan kemudaratan. Ya, dan dia telah melakukan tindakan tafriid. Artinya mengabaikan atau menelantarkan amanah yang diserahkan kepadanya. Dia tidak membeli sesuai dengan yang diserahkan kepadanya. Maka ini tidak diperbolehkan, menyebabkan datangnya kemudaratan. Ya. Akan tapi ketika dia diserahkan, si A menyerahkan pada si B, tolong belikan saya satu ekor kambing. Naam. Kalau misalnya dia menyebutkan tandanya kambing jantan, maka dia berusaha mencarikan kambing jantan. Kalau tidak disebutkan syaratnya, warnanya apa, maka dia terserah dia bertindak untuk membeli sesuai dengan yang mendatangkan kemaslahatan. Ya. Atau dia melakukan tasarruf fuduli, tindakan yang berlebihan tapi mendatangkan maslahat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewakilkan kepada Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu untuk membeli seekor kambing. Naam. Lalu apa yang dia lakukan? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada yang satu dinar untuk membeli seekor kambing. Ketika dia pergi, maka dia bertindak sesuai dengan maslahat yang dikehendaki oleh al-muwakil. Maka dia pergi mencari kambing, memungkinkan satu dinar untuk membeli dua ekor kambing. Akhirnya dia mendapatkan. Dia beli dua ekor kambing, kemudian satu ekornya dia jual. Dia jual seharga satu dinar. Akhirnya dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uang dinar kembali, dan dia pun mendapatkan satu ekor kambing. Subhanallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya. Dia kalau menjual pasir aja, menjual tanah aja laku. Menjual apa saja dia akan mendapatkan keuntungan. Berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini dia melakukan tasarruf fuduli. Yang dimaksud tasarruf fuduli yakni bertindak sesuai dengan kemaslahatan yang tidak di dikatakan oleh al-muwakkil. Mungkin tidak mengatakan kamu beli dua ekor kambing kemudian satu ekor kambing. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan tolong belikan satu ekor kambing. Namun dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh al-muwakkil tapi mendatangkan maslahat. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Diperbolehkan baginya untuk melakukan hal tersebut selama tidak mendatangkan kemudaratan bagi pihak al-muwakkil. Adapun jika memudaratkan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, la yasihhu lil wakil ay yuwakkila ghairah illa idza ajaza lahu al-muwakkil dzalik. Tidak sah bagi al-wakil untuk mewakilkan kepada orang lain. Ini namanya tawkil al-wakil. Dia sudah berstatus sebagai wakil, dia wakilkan lagi kepada orang lain. Ya. Si A mengatakan kepada si B, tolong bayarkan hutang saya kepada si fulan. Maka si B mengambil uang si A. Setelah itu dia mungkin ada urusan, ada kesibukan. Maka si B mengatakan kepada si C, tolong bayarkan hutang si A kepada si fulan. Nih, saya berikan kepada si C. Dia berikan kepada si C. Ini apa hukumnya? Dia sudah berstatus sebagai wakil, lalu dia wakilkan lagi kepada orang lain. Kata beliau, tidak sah wakil mewakilkan kepada orang lain. Illa idza ajaza lahul muwakkilu dzalik. Kecuali apabila yang pertama, dalam hal ini si A, mengizinkan baginya untuk menyerahkan perwakilan kepada yang lain. Ya. Kecuali apabila dia mengizinkan. Dan izin itu bisa dengan sharih, dengan ucapan yang jelas. Misalnya dia mengatakan, saya izinkan kamu, kalau mau mewakilkan pada yang lain silahkan. Atau secara urfi, secara kebiasaan, ya, intinya dia uangnya ini sampai kepada si fulan misalnya. Sampai kepada si fulan, itu yang terpenting baginya. Si B ketika tidak sempat misalnya, atau punya kesibukan, dia ingin mewakilkan pada yang lain, silahkan. Ya, dan tidak memudaratkan pihak si A tersebut al-muwakkil. Maka apabila diizinkan, maka diperbolehkan. Au ajizal wakilu anil amal, atau wakil ini tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Dia lemah untuk melakukannya. Au kana la yuhsinu, atau dia tidak mampu mengerjakan apa yang diwakilkan kepadanya. Dia tidak mampu melakukannya. Ya, dia lemah untuk melakukannya. Fa yuwakkilu aminan yaqumu maqamahu fi ma wakkala fi. Maka diperbolehkan baginya untuk mewakilkan kepada orang yang amanah, yang menduduki kedudukannya terhadap apa yang diwakilkan kepadanya. Amanah, dia mengetahui bahwa orang ini insyaallah bisa diberi kepercayaan. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, al-wakilu aminun fi ma wakkala fi. Seorang wakil, maka dia diberi amanah. Maka dia dipercaya terhadap apa yang diwakilkan kepadanya. Al-wakil amin fi ma wakkala fi. Seorang wakil itu, dia dianggap sebagai seorang yang dipercaya terhadap yang diwakilkan padanya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, la yadhman, dia tidak berhak untuk mengganti. Dia tidak berhak untuk mengganti. Misalnya si A mewakilkan kepada si B uang 5 juta. Uang 5 juta. Tolong bayarkan hutang saya kepada si fulan. Di tengah perjalanan terjadi sesuatu, hilang uangnya atau dicuri. Apakah wajib baginya untuk mengganti? Tidak ada kewajiban bagi pihak si B untuk mengganti uang tersebut kepada si A. Kenapa? Karena dia dipercaya. Ketika seorang mewakilkan kepada orang lain, berarti dia percaya kepada orang itu. Sehingga asalnya bahwa orang tersebut melakukan sebuah tindakan sebagaimana yang diperintahkan atau yang diwakilkan. Qadarullah, ternyata di perjalanan hilang, atau di perjalanan dia dirampok, dirampas hartanya, uang tersebut dibawa lari. Apakah wajib baginya mengganti? Tidak ada kewajiban baginya untuk menggantinya. illa, ini syaratnya, illa idza farrata au ta'adda, kecuali kalau dia farrat, kecuali kalau dia menelantarkan, yakni apa, tidak menjaganya dengan baik, tidak menjaganya dengan baik. Mas bodoh ya, uang 5 juta dibawa, dikresek, diputar-putar sambil jalan misalnya, hah, ada yang terlempar atau ada yang hilang, masa bodoh dia. Nah, kalau dia tidak menjaga dengan baik, dia harus mengganti. Atau ta'adda, atau dia melampaui, berbuat zalim, bawa lari misalnya. Ya. Tolong bayarkan ini kepada si fulan, saya punya utang 100 juta kepada fulan. Nah, kalau kemudian, tidak lama kemudian utang belum terbayar, kamu di mana? Oh, saya di Malaysia. Lari dia, membawa uang orang. Maka orang yang seperti ini wajib hukumnya mengganti, karena dia berbuat zalim. Ya, tapi kalau dia asalnya amanah, tidak nampak darinya ada tanda-tanda kecurangan, tidak nampak darinya ada tanda-tanda bahwa dia menelantarkan, maka asal hukumnya dia tidak berhak untuk menggantinya. Nah, kemudian yang ketujuh, al-wakalatu aqdun jaizun likulli min at-tarafain fashu. Perwakilan itu akad yang hukumnya diperbolehkan, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak boleh membatalkan. Boleh membatalkan. Si A mewakilkan kepada si B. Belum selesai, si B tiba-tiba mengatakan, maaf, saya membatalkan perwakilan. Silakan, tidak jadi masalah. Atau si A yang tadinya mewakilkan pada si B, lalu kemudian dia mengatakan, saya sudah membatalkan, afwan, antum sudah tidak lagi menjadi wakil bagi anak. Sudah. Ya. Karena itu adalah akad yang boleh, ketika dibatalkan pun maka hal tersebut tidak mengapa. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, tabtulul wakalatu bimauti ahadit tarafain au jununihi au faskhihi laha. Perwakilan itu menjadi batal dengan matinya salah seorang dari kedua belah pihak, al-muwakil atau al-wakil. Meninggal salah satunya, batal perwakilan. Ya, tidak ada pewarisan perwakilan. Ketika dia mati maka berpindah perwakilan kepada ahli waris. Tidak. Begitu meninggal maka batal perwakilan. Atau salah satu di antara kedua belah pihak gila, hilang akal, maka batal perwakilan. Au fashihi laha, atau dia membatalkan. Salah satunya membatalkan akad perwakilan tersebut. Au azlihi min qibalil muwakkil, atau dia mengasingkannya atau membatalkannya. Intinya dia membatalkan. Azal itu apa itu namanya kalau ada istilah dalam pemerintahan, kalau dia dilengser itu namanya apa itu? Intinya dinonaktifkan, nah itu sudah. Dinonfungsikan gitu. Itu namanya azl. Ya. Azlihi. Ya. Intinya dibatalkan. Dia mengatakan, yakni al-muwakkil mengatakan pada wakil, sudah, kamu jangan bertindak dulu. Ya, atau jangan, belum berstatus sebagai wakil. Atau dia membatalkan. Itu namanya azl, dinonaktifkan sebagai wakil. Awil hajri alaihi lisafahihi, atau mencegahnya, dia dicegah untuk menjadi wakil disebabkan karena bodohnya, dia safih, dia belum berstatus sebagai rasyid, yani tiba-tiba terjadi perubahan, dia tidak pantas untuk menjadi wakil, maka batal perwakilan, batal perwakilan tersebut. Maka ini 6 atau 8 perkara yang disebutkan oleh muallif, di antaranya ada syarat dan di antaranya pula ada hukum-hukum yang kaitannya dengan al-wakalah. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.